kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah Purwosari rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masih di hadis dari sahabat Abu Hurairah tentang sabda Nabi yang mengatakan biasanya tidak ada yang berbicara fil mahdi di ayunan, artinya masih bayi, kecuali tiga orang. Yang pertama Isa, kemudian yang kedua seorang bayi dalam kisah Juraij. Yang Juraij ini mendapatkan doa jelek dari ibunya dikarenakan selama tiga hari berturut-turut ibunya memanggilnya dari luar musalla, namun Juraij lebih memilih untuk melanjutkan sholat sunnahnya daripada panggilan ibunya. Akhirnya ibunya Juraij mendoakan jelek ya, dengan mengatakan Allahumma la tumithu hatta yang dura ila wujuhil mumisat. Ya Allah, janganlah engkau matikan Juraij sampai dia melihat wajah wanita-wanita pelacur mumisat. Di akhir hadis ada penjelasan dari Imam Nawawi, wahuna az-zawani, itulah wanita-wanita pezina. Dan ini ada doa jelek. Maka hadis ini menunjukkan bahasanya papasan dengan pelacur dan melihat wajah pelacur adalah musibah. Ini adalah keburukan dan kejelekan. Dan hadis ini menunjukkan mustajabnya doa jelek orang tua, terutama ibu, pada anaknya. Fatadzakara banu Israil Juraijan, maka Bani Israel ketika itu membicarakan Juraij dan ibadahnya. Wakanat imra'atun bari, dan ada seorang perempuan pelacur. Namun yutamas salu bihusniha, kecantikannya itu dibuat sebagai tolak ukur. Dibuat sebagai tolak ukur, yutamatsal, jadikan tolak ukur. Artinya kalau mau ketika itu di masyarakat itu, di masyarakat Bani Israel ketika itu, ketika ada seorang perempuan yang cantik, maka akan dikomentari, masya Allah dia cantik, secantik fulanah. Dan fulanahnya adalah seorang pelacur. Ya, sampai jadi tolak ukur kecantikan. Ya mungkin mirip-mirip di tempat kita, boleh jadi kemudian perempuan nakal yang tidak baik itu demikian cantik karena dia statusnya artis dan yang lain, sehingga kemudian terlibat dalam pelacuran online atau yang lainnya, namun dia jadi tolak ukur kecantikan. Cantik banget seperti fulana. Fulananya siapa? Pelacurnya. Makanya mirip-mirip ya. Nyata serupa dengan hal itu. Faqalat, lantas perempuan pelacur ini mengatakan, jika kalian mau akan aku goda Juraij. Akhirnya dia laksanakan, fata'aradat lahu, maka dia menawarkan diri kepada Juraij. Falam yaltafid, maka dia datang ke musolanya Juraij, menawarkan diri. Falam yaltafid ilaiha, dan Juraij tidak menoleh sedikit pun pada perempuan ini. Maka dia boleh jadi datang ke musolanya Juraij, ngoda-ngoda Juraij, boleh jadi dengan menampakkan kecantikannya ya, atau kemudian buka-bukaan. Namun Juraij sama sekali tidak menolehnya. Akhirnya dia mendatangi seorang lelaki penggembala, yang lelaki penggembala ini suka berteduh ila saw ma'adihi di langgar atau di musolanya Juraij. Fa'amkanathu min nafsiha, maka dia ajak laki-laki tersebut untuk berzina dengannya. Maka dia, atau terjemah talaknya, dia persilahkan si laki-laki itu minafsiha untuk menyetubuhi dirinya. Fawaqa'a 'alaiha, kemudian si perempuan laki pengembala ini akhirnya menyetubuhi perempuan pelacur ini. Fahamalat, lantas dia hamil. Falamma waladat, tatkala telah lahir, perempuan ini bilang kemana-mana, dan ini adalah berita bohong, tuduhan bohong, tuduhan palsu. Huwa min Jurejin, ini anaknya Jurej. Hanya masyarakat marah dan mendatangi Jurej, lantas meminta Jurej untuk turun dari musolanya. Mungkin nampaknya musolanya tinggi. Wahadamu sawma'atahu, kemudian mereka hancurkan, mereka robohkan, dan mereka hancurkan musolanya Jurej. Setelah turun, musolanya dihancurkan, mereka pun mukuli Jurej. Jurej cuma mengatakan, masya'nukum, kenapa kalian? Maka masyarakat mengatakan, ya, amuk masa ini tentu tidak bisa dikendalikan. Ketika Jurej bertanya, kenapa kalian, mereka mengatakan, engkau berzina dengan pelacur ini, sehingga pelacur ini melahirkan anak darimu, sehingga kesolehan dan ibadahmu itu bohong. Ini, engkau menipu publik dengan kesolehan dan ibadahmu. Maka Jurej mengatakan, mana anaknya? Akhirnya mereka datang membawa bayi itu. Faqal, lantas Jurej mengatakan, tolong biarkan aku, beri aku kesempatan untuk sholat sunnah. Lantas Jurej sholat sunnah. Setelah selesai sholat, dia datangi bayi tersebut, kemudian dia tekan perut si bayi sambil mengatakan, ya gulamu man abuka, wahai bayi laki-laki, siapakah bapakmu? Qal, bayinya kemudian tiba-tiba bisa ngomong, fulanun ar-ra'i, bapakku itu adalah fulan, seorang lelaki pengembala. Akhirnya mereka memperhatikan Jurej, kemudian menciumi Jurej dan mengusap-usap tubuhnya Jurej. Udah babak belur, karena dipukuli. Waqalu, dan kemudian mereka sangat menyesali apa yang mereka lakukan, terprovokasi. Terprovokasi dengan berita hoax Jurej berzina. Dari berita hoax ini kemudian diiringi tindakan penghancuran rumah ibadah dan pemukulan. Hanya mereka menyesali apa yang terjadi. Kemudian mereka mengatakan, nabnilaka sawma'ataka min dahabin, kami akan bangun musolamu pakai emas. Pakai batu bata emas, pakai ini emas. Bahkan Jurej menolak keinginan mereka. La a'iduha min tinin kama kanat. Tidak perlu dibangun ulang pakai emas. Namun kembalikan musolaku mintinin dari lumpur, sebagaimana sebelumnya. Dan mereka pun melakukan apa yang diminta oleh Jurej ini. Bayi yang kedua yang bisa ngomong saat masih bayi. Kemudian bayi yang ketiga, pada saat ketika itu ada seorang bayi yang sedang netek dengan ibunya. Famar rajulan, tas lewatlah seorang yang menaiki hewan tunggangan, farihatin, yang mewah, dabba farihah, kata Imam Nawawi, artinya hadiqah nafisah, yang pintar untuk dikendarai, enak dikendarai, nafisah, yang mahal dan berharga. Demikian juga wa saratin hasanatin. Ya, sarah artinya hiya al-jamalul zahir fil hay'ah wal malbas. Dia adalah unta yang terlihat jelas penampilan fisiknya dan pakaiannya. Hasanatin yang indah. Lantas sang ibu mengatakan, ya Allah, jadikanlah anak laki-lakiku ini semisal orang itu. Akhirnya si bayi ini meninggalkan dan melepaskan mulutnya dari asadya puting susu ibunya. Wa akbala ilaihi. Kemudian dia memperhatikan orang yang lewat. Fanadara ilaih, lantas melihat dan memandang orang yang lewat. Faqal, lantas si bayi mengatakan, ya Allah, janganlah engkau jadikan aku seperti dia. Kemudian dia perhatian lagi dengan puting susu ibunya, kemudian kembali menyusu. Maka seakan-akan kata Abu Hurairah, aku ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wayahki yang memperagakan irtida'ahu, bagaimanakah bayi tersebut menyusu, Nabi peragakan dengan jarinya, yaitu jari telunjuknya yang Nabi masukkan ke mulutnya. Maka mungkin Nabi pakai peraga dengan memasukkan jari telunjuk ke mulutnya. Faja'ala ya musuha, kemudian Nabi hisab. Prakteknya sungguhan, bukannya dimasukkan. Nah, Nabi peraganya sungguhan. Maka ini diantara cara cerdas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengajar, yaitu menggunakan alat peraga. Sebenarnya sudah cukup. Kemudian dia kembali nyusu sama ibunya. Namun untuk kemudian supaya lebih jelas dan berkesan, Nabi sampai contohkan. Jari telunjuknya masukkan ke mulut, bukan hanya masukkan di mulut. Kemudian Nabi hisab-hisab. Kemudian Nabi hisab-hisab. Peraganya sungguh betul-betul serius. Qal wa maru bijariyatin, lantas lewatlah sejumlah orang membawa seorang perempuan yang mereka pukuli. Orang-orang yang membawa dan mengarak perempuan ini mengatakan, kamu berzina, kamu mencuri. Setiap kali ada tuduhan tersebut, si perempuan hanya mengatakan, hasbiyallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagiku dan dia sebaik-baik penolong. Akhirnya sang ibu yang nonton arak-arakan perempuan diarak sambil dituduh dia mencuri dan berzina, sang ibu mengatakan, ya Allah, janganlah kau jadikan anakku seperti dia. Maka si bayi ini kemudian meninggalkan kegiatan menyusu, kemudian memandangi perempuan yang lewat, kemudian malah berdoa, ya Allah, jadikanlah aku semisal dia. Fahunalika, maka di sana taraja'a keduanya, ibu dan anak dan bayi ini, taraja'a al-hadisa, akhirnya ngobrol. Kalau tadi bayinya cuma berdoa, setelah dua orang lewat, akhirnya bayi sama ibunya ini ngobrol. Gimana obrolannya? Fakolat, ibu ngomong sama bayinya, tadi lewat seorang yang bagus tampilan fisiknya. Lalu ibu berdoa, ya Allah, jadikanlah anakku semisal dia. Loh, kamu bayi kok malah ngomong, ya Allah, janganlah kau jadikan aku semisal dia. Nah, sekarang orang-orang mengarak bihadil amati, budak perempuan ini yang mereka pukuli sambil mereka komentari, kamu berzina, kamu mencuri. Lantas ibu berdoa, ya Allah, janganlah kau jadikan anakku seperti dia. Lah, kak, kamu malah bilang, ya Allah, jadikanlah aku semisal dia. Akhirnya si bayi ngomong sama ibunya. Dengan fasih ngomong sama ibunya, inna dhalika rajulakana jabaran, wahai ibu, Lelaki yang pertama yang lewat itu adalah seorang yang sombong. Karena merasa hebat, merasa berkuasa, seterusnya maka dia sombong dengan kelebihannya. Maka aku berdoa, ya Allah, janganlah engkau jadikan aku semisal dia. Sedangkan perempuan ini yang diarak keliling kampung ini, orang-orang bilang kepada si perempuan kalau dia berzina, padahal perempuan ini tidak berzina. Dikatakan dia mencuri, padahal perempuan itu tidak mencuri. Maka aku berdoa, ya Allah, jadikanlah aku semisal dia yang tidak berzina dan tidak mencuri. Muttafaqun alaih. Demikian kisah kisah tiga bayi ini, Nabi sampaikan, Nabi tercatat dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Taraja'a al-hadis, artinya hadasat asabiya, si ibu ngomong sama bayinya, wa hadatsaha, dan si bayi ngomong sama ibunya. Penjelasannya di sini Imam Nawawi rahimahullahu taala mengutip hadis dari sahabat Abu Hurairah dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, tidak ada bayi yang berbicara fil mahdi ketika dia masih di ayunan, yaitu masih bayi yang kecil yang belum pandai ngomong, kecuali tiga orang. Yang pertama Isa putranya Maryam. Dan Isa putra Maryam adalah nabi terakhir Bani Israel. Bahkan adalah nabi terakhir sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada antara Isa dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang pun nabi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Saf ayat yang ke-6, dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sungguh aku adalah utusan Allah untuk semua kalian. Aku membenarkan Taurat yang turun sebelumku dan memberikan kabar gembira seorang rasul yang datang mimba'di setelahku, namanya Ahmad. Maka tidak ada antara Muhammad yang nama lainnya adalah Ahmad dengan Nabi Isa putra Maryam, tidak ada seorang pun nabi. Adapun apa yang disebutkan oleh para ahli sejarah adanya sejumlah nabi di bangsa Arab yang bernama Khalid bin Sinan dan yang lain, maka itu bohong dan tidak benar. Dan Isa adalah salah satu ayat bukti kekuasaan Allah Azza wa Jal, sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan kami jadikan putra Maryam dan ibunya ayatan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa awainahuma, dan kami berikan tempat keduanya, ila rabbuwatin dzati qararin wa ma'in, di satu bukit yang di bukit tersebut dia mendapatkan kenyamanan, ketenangan, wa ma'in, dan ada air, dan ada air yang memenuhi kebutuhan. Maka adalah Nabi Isa itu tanda kekuasaan Allah fi man sya'ihi, dalam terciptanya dan dalam kelahirannya. Adapun tanda kekuasaan Allah dalam kemunculannya, maka ibunya Maryam radhiallahu anha hamil tanpa suami. Kok bisa hamil? Allah Azza wa Jal mengutus Jibril menemui Maryam. Fatamatsala laha basaran sawiya, lantas Jibril menampakkan diri kepada Maryam dalam bentuk manusia sempurna. Kemudian Jibril meniupkan pada farjinya Maryam, lantas hamillah Maryam dengan janinnya Isa. Dan itu satu hal yang mudah bagi Allah, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sebagaimana Allah kuasa untuk menciptakan anak dari air mani, maka Allah kuasa untuk menciptakan anak cuma dari sekedar tiupan malaikat Jibril. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Senyap penciptaan Isa di sisi Allah menurut Allah seperti penciptaan Adam. Allah ciptakan Adam dengan Allah ciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah katakan kun, maka terciptalah Adam. Dan tidak boleh ada yang dianggap aneh, dianggap berat syai'un satupun kalau itu telah menjadi kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah mengendaki sesuatu, maka Allah hanya katakan kun, fakana, maka terjadilah. Fahamalat wa waladat, lantas Maryam hamil dan melahirkan. Nah, berapa lama Maryam itu mengandung Isa? Ada ulama yang menjelaskan, lam yabqa fi batniha kama tabqa al-ajinnah. Ya, sesungguhnya janin Isa tidaklah tinggal di perut ibunya dalam waktu yang lama sebagaimana umumnya janin. Walakinna hamalat, namun Maryam itu hamil Isa, wasyabba sari'an, kemudian janin Isa itu gede sari'an cepat, thumma wadu'atu, kemudian melahirkan. Ini pendapat sebagian ulama, dan ini diantaranya adalah Ibnu Abbas. Ini, maka penjelasan Ibnu Abbas, kehamilan Maryam itu seketika. Begitu ditiup oleh Jibril, kemudian hamil, ya, bahasa kita 5 menit setelah itu kemudian mau melahirkan. Ya, okay. Ya, sehingga Isa, sehingga Maryam tahu ini semata-mata kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nih, baru saja hamil kok sudah langsung melahirkan. Nih, baru saja hamil kok sudah langsung melahirkan. Faka wa kana ayatan fi wada'ihi, ini dalam masalah penciptaan. Kemudian yang kedua, Isa adalah tanda kuasa Allah dalam proses melahirkannya. Faja'aha al-makhadu, maka datanglah kepada Maryam al-makhadu, kontraksi ingin melahirkan. Tak lama kemudian setelah hamil, kemudian ingin lahiran. Sudah terasa kontraksi mau lahiran. Dan pada saat terasa kontraksi mau lahiran, bahasa Arabnya makhad, maka pergilah Maryam ila jiz'in nakhlah, ke satu batang pohon kurma. Faqalat, lantas Maryam mengatakan, ya laitani mittu qabla hada, dosa seandainya aku mati sebelum peristiwa ini. Wa kuntu nasyan mansiya, dan aku adalah nasyan, jadi sesuatu yang remeh, mansiya, yang dilupakan oleh banyak orang. Maka Maryam di sini tidaklah berangan-angan mati, namun Maryam berangan-angan bahasanya peristiwa ini tidaklah mendatangi Maryam kecuali setelah Maryam meninggal dunia. Artinya tidak terjadi hal ini. Fanadaha min tahtiha, maka terdengarlah suara dari arah bawah Maryam. Maka dia di tempat yang agak tinggi. Posisi Maryam di tempat yang agak tinggi, terdengar suara dari arah bawah. Allah tahzani, wahai Maryam, janganlah engkau sedih. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya, sungguh Allah telah, Rabbmu telah jadikan tahtaki, bawahmu sariya. Sariya artinya ainun, saluran air. Tamshi tahtan nakhlah, yang mengalir airnya di bawah pohon kurma tersebut. Maka Maryam pergi ke satu tempat yang agak tinggi. Di situ ada pohon kurma. Di bawahnya itu ada selokan, ada saluran air semacam selokan. Ini. Tadi ketika Maryam datang, selokan ini tidak berair, kering. Selokan ini tidak berair. Tadi pas awal kedatangan Maryam, Maryam datang pertama kali, selokan ini kering tanpa air. Dan setelah Maryam di situ, dan dia mengungkapkan kesedihannya karena peristiwa ini, dia hamil mau melahirkan tidak punya, tanpa suami. Dia sedih, maka terdengar suara, wahai Maryam jangan sedih, di bawahmu terdapat air mengalir yang jernih. Tiba-tiba ditengok di bawah, air mengalir, air jernih mengalir. Tadi datang kering. Ini, tadi datang kering. Dan kemarin-kemarin memang kering. Ini, kemarin-kemarin kering, tidak ada airnya. Ini, pada saat baru pada saat ini kemudian Allah datangkan air. Air segar yang di mana di masa silam air mengalir di selokan dan semacam itu layak untuk dikonsumsi dan diminum. Tidak sebagaimana air sekarang tentunya. Summa qal, kemudian Allah katakan wa huzzi ilaiki bijis'in nakhlah. Maka gerakkanlah ilaiki, mendekat ke arahmu, bijis'in nakhlah, batang kurma itu. Maka di sini kenapa Allah tidak katakan pohon kurma? Non diksi yang dipakai batang pohon kurma. Ini bijis'in nakhlah. Pakai jis'i, batang. Enggak kemudian dikatakan pohon kurma, namun batang pohon kurma. Ini. Karena ketika karena pohon kurma yang mau digoyang oleh, mau digerakkan oleh Maryam, itu pada saat Maryam datangi itu pohon kering. Cuma batang pohon kering. Batang pohon kering, tidak ada daunnya, tidak ada apa-apanya, sehingga cuma batang, bukan pohon. Kalau pohon itu ya ada batang, pohon kurma itu ya ada batang, ada pelepah kurma, ada daun-daunnya, ada buah-buahnya, itu pohon namanya. Namun ini tidak, ini cuma ada batang, batangnya batang kering. Setelah Maryam di situ, Allah jadikan batang ini tiba-tiba berbuah. Ada daunnya, ada pelepah-pelepahnya, ada daunnya. Itu sakdek saknyek. Maka semuanya itu sakdek saknyek semua. Semuanya itu kata orang Jawa sakdek saknyek. Ini hamil langsung mau, tiba-tiba hamil kemudian langsung mau lahiran. Dia datangi. Kemudian dia pergi datangi satu tempat. Ini semula cuma ada batang pohon kurma, tiba-tiba jadi pohon kurma. Tiba-tiba jadi pohon kurma. Batang kering itu tiba-tiba jadi seger. Pelepahnya banyak, ada buah-buahnya banyak. Itu sakdek saknyek. Berapa menit, semenit sudah, kemudian sudah jadi pohon kurma yang cantik. Yang tadi kemudian lewat di situ, lewati nih, saluran air, lewati paret-paret kering. Nih, tiba-tiba ngalir deras air, jernih, air sehat di situ. Sakdek saknyek juga. Maka Maryam tahu ini semua ayatullah, tanda kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian suara tersebut mengatakan kepada Maryam, huzi ilaiki bijis'in nakhlah. Batang pohon kurma itu silahkan digoyang ke arahmu. Tusaqit aliki rutuban janiyah. Maka akan berjatuhanlah ke arahmu rutab janiyah yang seakan-akan baru dipetik. Padahal rutab itu kalau jatuh harusnya bosok, harusnya apa, pecah, harusnya ini karena dari ketinggian. Ini jatuh ini. Namun ini tidak jatuh kemudian seperti baru saja dipetik. Tidak ada yang lecet rutabnya itu. Jatuh tanpa lecet. Padahal jatuh dari arah tinggi dari pohon dari atas itu tanpa lecet, rutuban janiya, rutab-rutab yang baru saja seperti dipetik oleh tangan, seakan-akan dipetik oleh tangan, bersih, mulus, tanpa lecet, nah, itu yang pada berjatuhan di tanah. Nah, ini juga ayat. Ini juga ayat. Ini menurut hukum kebiasaan ya tidak ada kayak gini. Rutab jatuh dari ini ya. Jangankan rutab yang berbungkus saja boleh jadi ini, rambutan atau apa jatuhan ini sudah sobek dan seterusnya bungkusnya terkelupas lah ini. Tidak. Tahusul al-jaz'a, maka Maryam menggoyang batang pohon kurma, padahal dia adalah perempuan yang baru saja atahal makhadu, baru saja kedatangan al-makhad, rasa sakit untuk atau kemudian keinginan untuk melahirkan. Fatatasaqatu min haziha, karena guyangan Maryam ini berjatuhanlah rutab, dan itu rutoban janinya yang rutab yang baru saja dipetik oleh tangan, artinya layabsud, tidak rusak, tidak lecet, tapi utuh, tidak rusak ketika jatuh ke tanah, dan ini tentu menyelisihi kebiasaan. Fal'adatu, maka hukum kebiasaan perempuan pada saat nipas habis melahirkan itu takunun dha'ifatan, tentu fisiknya lemah, sudah kengemringet macam-macam, sudah keluar semua tenaganya, sudah habis tenaganya, lemah. Kemudian hukum, menurut hukum adat, hukum kebiasaan, ketika orang itu mau goyang pohon, itu pohon itu bisa digoyang manakala yang dipegangi batang bagian atas. Kalau cuma dekat tanah, enggak bakalan bisa digoyang. Pohon rambutan misalnya, yang mepet tanah itu digini-gini, enggak bakalan bisa, enggak goyang pohonnya. Namun kalau yang dipegang atas, nah digini-gini, pohon talok, nah dipegang atas, nah bisa. Tapi kalau bagian bawah dekat dekat tanah digoyang, sampai pol-polan goyang ya gak bakalan goyang. Ngeden so ini ya tetap ya cuma ngeden saja, gak bakalan goyang. Nah, maka hukum kebiasaan, yang namanya pohon tidak bisa digoyang dari arah bawah. Dari batang yang mepet tanah itu tidak bisa. Bal tuhazzu min fauq, namun dari atas, ya tengah batang lah, nanti baru bisa goyang. Lah ini Maryam karena habis melahirkan, ya ini, maka goyangnya di bawah, tapi ternyata goyang. Nah, ini digoyang sama perempuan yang habis melahirkan, tadi beliau katakan dalam kondisi nifas, habis lahiran, lemes, goyangnya dari bawah, narik-nariknya dari bawah, ternyata goyang. Ini ternyata goyang. Ini menyelisih hukum kebiasaan. Li'ana jis'un la tahta, sekarang ada batang korma yang tidak akan goyang seandainya digoyang oleh seseorang. Demikian juga hukum adat mengatakan, hukum kebiasaan mengatakan, rutab itu jika jatuh dari atas sampai tanah, fa'ina yaskutu alal arti, maka ketika sampai ke tanah, ya tamazak, maka dia akan robek-robek. Ini, maka akan tidak karuan bentuknya karena jatuh dari ketinggian. Ternyata tidak, Allah katakan rutuban janinya. Rutab, yang rutab itu janinya seakan-akan baru saja dipetik oleh tangan, tidak rusak. Maka di tempat Maryam ini melahirkan lengkap, ada makanan, ada minuman. Ada makanan, ada minuman. makanannya buah rotop, rotop kurma. Bawahnya ada di dekat kakinya Maryam, ya, tidak jauh dari kakinya Maryam ada saluran air yang semula kering tiba-tiba ya, berlimpah air jernih sehat. Maka kemudian suara tersebut mengatakan, mungkin suara Jibril, ya, maka Jibril mengatakan, fakuli washrobi, silahkan rutabnya dimakan, kalau perlu minum ada di bawah. Waqari aina, dan ini dalam keadaan engkau melihat tanda kekuasaan Allah. Ini dalam keadaan, dan di sini engkau melihat nyata tanda kekuasaan Allah, oleh karena itu qari aina, senanglah dirimu. Hendaklah dirimu merasa senang. Ya, fadzalika min ayatillah, karena ini semua tanda kekuasaan Allah. Ini, kehamilannya tanda kekuasaan Allah. Ini, tiba-tiba ini, 5 menit habis hamil kok kemudian melahirkan, ini tanda kekuasaan Allah. Ini, saluran air yang kering kerontang bisa kemudian mengalir air berlimpah segar, tanda kekuasaan Allah. Ini, batang kurma yang kering tiba-tiba jadi pohon yang kemudian ada rutabnya, ada buahnya, tanda kekuasaan Allah. Yang ini Maryam yang dalam keadaan lemas karena habis melahirkan, goyangnya cuma dari batang yang dekat dekat dengan tanah, lu kok goyang, tanda kekuasaan Allah. Dari goyang tersebut rontoklah rutab-rutab sampai di bawah, kok tidak ada yang lecet, tanda kekuasaan Allah. Maka penuh dengan tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sedih, gembiralah dirimu. Walamma wada'at al-walad, maka tatkala Maryam telah melahirkan anaknya, dia datang membawa Isa ke kampungnya, tahmiluhu, dia gendong. Maryam menggendong anak padahal belum menikah. Faqalu laha, maka respon masyarakat. Kalau tadi kita cerita masyarakatnya Juraid, nah ini masyarakatnya Maryam. Maka orang-orang kemudian berkata kepada Maryam, yu'ariduha, mereka ta'rid, ta'rid itu menggunakan bahasa kiasan, bil bara, berzina. Maka mereka mengucapkan kalimat, ya, yang kalimat tersebut kalimat bersayap, tidak tegas, tidak secara belak-belakan menuduh zina, namun ya, secara tersirat itu tuduhan zina, bukan tersurat namun tersirat tuduhan zina. Kalau ya, masyarakatnya Maryam, Bani Israel mengatakan, ya ukhta Harun, wahai saudari perempuannya Harun. Maryam punya kakak laki-laki namanya Harun, yang terkenal sebagai ahli ibadah dan orang saleh. Harun di sini bukan Harunnya Musa, namun Harunnya Maryam binti Imran, sama-sama anaknya Imran. Dan perlu diketahui bahasanya Nabi Musa itu juga bersaudaraan dengan Nabi Harun, dan bapak keduanya namanya juga Imran. Namun Harun bin Imran sama Harun bin Imran beda orang, beda masa, dan itu ya biasa saja. Ya, biasa saja, sama nama bapak, nama anak, nama bapak di lain zaman kemudian sama, ya tidak masalah. Maka sebagian orang bertanya, loh kok ini ukhta Harun, Harun kan ya, zaman Nabi Musa, ya tidak apa-apa sama nama. Ya ukhta Harun, wahai adik perempuannya Harun, kakakmu orang saleh, terkenal ahli ibadah, orang saleh. Maka na'abuki imra'asaui, bapakmu bukanlah seorang laki-laki bejat. Wa makanat ummuku baghiyah, dan ibumu bukan juga pelacur. Seakan-akan mereka mau ngomong sama Maryam, min aina ja'aki zina, dari mana kok bisa-bisanya kamu berzina wahai Maryam? Bapakmu orang baik-baik, bukan orang yang jahat. Ibumu juga bukan pelacur. Kakak laki-lakimu namanya Harun, terkenal sebagai orang saleh. Terkenal dengan orang yang saleh. Nah, kenapa masalah zina ini mereka nyebut-nyebut, nyinggung-nyinggung kakak, ibu, bapak? Kenapa dibawa-bawa dalam kasus ini? Maka dalam kalimat ini terdapat isyarat bahasanya siapa yang berzina maka anak keturunannya akan berzina. Anal insan idza zana, siapa yang berzina, faqad ibtala nasluhu, maka anak keturunannya akan berzina. Maka jika bapak berzina, maka jangan kaget kalau anaknya berzina. Jika ibunya berzina, maka jangan kaget kalau anaknya, nanti punya anak, anaknya berzina. Sebagaimana terdapat dalam hadis wa fil athar, dalam dalam riwayat, man zana zana ahluhu, siapa yang berzina maka keluarganya akan berzina. Oleh karena itu ulama mengatakan zina itu utang yang wajib dibayar. Siapa yang bayar? Ya, keluarganya. Maka jika seorang suami berzina, maka jangan kaget jika ternyata nanti dia jumpai istrinya selingkuh dan berzina. Jika kemudian ini keluarga ini nikah karena kecelakaan dan zina, maka jangan kaget kalau nanti anaknya juga kecelakaan yang lebih parah. Nanti anaknya berzina, jangan kaget. Atau kemudian nanti cucunya berzina dengan zina yang lebih memalukan. Dulu mbahnya zina tidak ketahuan, lah ini cucunya zina diamuk masa. Maka itu satu hal yang tidak mengherankan. Demikian sunatullah di muka bumi ini. Siapa yang berzina maka keluarganya akan berzina. Dan itu bukan berarti nanggung dosa warisan, enggak. Bukan nanggung dosa warisan. Namun Allah takdirkan segala sesuatu dengan sebabnya. Ya, maka mereka mengatakan bapakmu bukan lelaki bejat, bukan laki-laki hidung belang, ibumu juga bukan pelacur. Maka Allah ilhamkan Maryam untuk berisyarat kepada anaknya. Maka Maryam berisyarat kepada anaknya seakan-akan mereka mengejek Maryam dengan mereka mengatakan, bagaimana kami bicara dengan anak yang fil mahdi, dalam gendongan, sebia masih kecil. Ini satu hal yang tidak logis. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.